Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan 100 hadis bil hifz pada hadis yang ke-79. Qala al mu'allif rahimahullah عن ابن عمر رضي الله عنهما قال dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Abarrul birri an yasila ar-rajulu wudda abihi. Dia mengatakan bahwa sebesar-besar tingkatan kebaktian atau kebaktian yang paling tinggi, paling besar nilainya yaitu an yasila ar-rajulu seseorang menyambung hubungan baik dengan wudda abihi sahabat dekatnya teman dekat dari ayahnya. Nabi mengatakan bahwasanya kebaktian yang paling besar adalah seseorang menyambung hubungan dengan sahabat dekat, teman dekat ayahnya. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Diriwayatkan oleh para imam yang lainnya termasuk Imam Al-Bukhari rahimahullah namun dalam Al-Adab Al-Mufrad juga Tirmidzi dan yang lain Ahmad Ibn Hibban. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sana ada kisah juga terkait dengan hal ini terkait dengan Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yang mempraktekkan langsung melaksanakan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis yang mulia ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita sekaligus menunjukkan bahwasanya berbakti, berbuat baik itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana dalam riwayat Muslim juga dalam lafaz yang lain bahwasanya Ibnu Umar mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda inna min abari albirri sesungguhnya termasuk dari kebaktian yang paling tinggi an yasila ar-rajulu ahla wuddi abihi. Sesungguhnya termasuk dari kebaktian yang paling tinggi adalah seseorang menyambung berbuat baik kepada ahla wuddi abihi. Kalau tadi lafaz yang pertama dengan lafaz wudda abihi, yang kedua dengan lafaz ahla wuddi abihi. Menyambung keluarga. Ya. Menyambung keluarga sahabat dekat ayahnya. Ba'da'an yuwalliya. Setelah orang tuanya mati. Nah. Dalam lafaz yang lain, inna abarra albirri, sesungguhnya kebaktian yang paling tinggi, sama dengan muslim juga, silatur rajuli. Oh, tadi an dan fi'il mudhari. Kalau ini dengan isim. Sesungguhnya kebaktian yang paling tinggi, silatur rajuli, seseorang menyambung ahla wuddi abihi. Ahla wuddi abihi, menyambung keluarga, sahabat atau teman, rekan ayahnya. Baik, hadis ini menunjukkan bahwasanya luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula luasnya dan besarnya pintu untuk berbuat kebaikan terhadap sesama, secara khusus berbuat baik pada orang tua, berbuat baik kepada kerabat. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin membuat bab dan membawakan hadis-hadis tadi dan hadis yang lain. Beliau membuat bab birru asdiqail abi wal ummi, berbuat baik kepada teman-temannya ayah, teman-temannya ibu. Ya. Berbuat baik kepada teman-teman ayah, teman-teman ibu, wal aqaribi, demikian pula karib kerabat, wa zaujati, demikian pula berbuat baik kepada tadi asdiqa, teman-temannya zauja, istri. Wasair man yundabu ikramuhu, wasair dan semua orang yang yundab, yang didorong, dianjurkan untuk dimuliakan. Beliau juga membawakan hadis Nabi SAW yang lain terkait dengan kisah Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana beliau berbuat baik terhadap karib kerabatnya Khadijah yang telah wafat, sampai Aisyah radhiyallahu anha cemburu terhadap Khadijah, sementara Aisyah tidak pernah bertemu dengan Khadijah. Kenapa? Karena Nabi SAW sangat berbuat baik kepada karib kerabatnya, teman-temannya Khadijah. Nah, kembali kepada hadis tadi, bahwasanya hadis ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah menjadikan kebaikan, kebaktian itu pintunya sangat luas, ya. Tidak khusus kepada sang ayah, tidak khusus kepada sang ibu, bahkan kepada teman-temannya ayah, teman-temannya ibu, teman-temannya kerabat kita, agar kita berbuat baik kepada mereka. Dan itu termasuk berbuat baik kepada sang ayah, sang ibu, dan kerabat itu. Kisah yang menunjukkan bagaimana salafun salih, pendahulu kita, terlebih khusus para sahabat Nabi, ya, diistilahkan aqallu takallufan, orang-orang yang paling ringan di dalam, paling mudah dan paling ringan di dalam menjalankan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersegera di dalam menjalankan bimbingan beliau. Puasanya dalam riwayat Muslim hingga Abdullah ibn Dinar, bahwasanya Abdullah ibn Umar yang meriwayatkan hadis ini, ada seorang lelaki dari Arab Badui bertemu dengan Abdullah ibn Umar di Makkah. Laki Yahu bitoriki Makkah, bertemu dengan Abdullah ibn Umar di jalan Mekah. Tatkala Ibn Umar berhaji, maka Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhuma mengucapkan salam kepada orang Arab Badui tadi. Dan Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhuma yang biasa mengendarai unta dan pula mengendarai satu lagi himar. Ya. Tatkala sudah capek mengendari unta, beliau mengendari himarnya, beristirahat di situ. Termasuk keledai yang istimewa bagi Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Setelah mengucapkan salam kepada orang Arab Badui tadi, beliau berkata ya, kepada orang tersebut untuk mengendarai himar itu. Irkab hadza, kendarai, pakai ini keledainya. Dan beliau memberikan sorban imamah yang beliau kenakan. Ushdud biha raksak. Ya, kenakan imamah ini untukmu, suruh pakai. Barang istimewa. Maka orang-orang yang di sekeliling Ibn Umar radhiyallahu anhuma yang bersama Ibn Umar heran. Kenapa Abdullah bin Umar kok begitu memberikan barang yang istimewa kepada orang Arab Badui ini. Sebagai bentuk keheranan mereka, sampai sebagian mengatakan, aslahakallah, semoga Allah memperbaikimu. Kenapa kamu kok seperti itu, berlebihan? Dalam lafadznya lain, ghafarallahu lak, semoga Allah mengampunimu. A'taita hadzal arabiyyah himaran kunta tarawahu alaihi wa imamatan kunta tashuddu biha ra'sak. Ya. Wahai Ibn Umar, engkau memberikan kepada Arab Badui ini seekor keledai himar yang engkau tunggangi, engkau kendarai. Kalau engkau memilih jalan kaki, kau bisa bayangkan berhaji yang semestinya pakai kendaraannya dikasihkan kepada orang Arab Badui, dia memilih jalan kaki. Dan kau memberikan imamah untuk mengikat kepala menutup dari terik matahari. Maka Ibnu Umar mengatakan, dan mereka mengatakan, innahum al-arabu wahum yardawna bil-yasir. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang Arab Badui. Mereka sudah cukup diberi barang yang sedikit sudah cukup. Kalau itu istimewa, kamu berikan kendaraanmu, ya. Kamu berikan sorbanmu, kamu pilih jalan kaki, kepalamu kena terik matahari. Maka Ibn Umar radhiyallahu anhu mengatakan, inna aba hadza qad uddan li Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sesungguhnya bapaknya orang ini, ya, sebelumnya Ibn Umar tanya kepada orang itu, alasta ibn fulan, ibn fulan, bukankah kamu itu putranya fulan bin fulan? Ini menunjukkan pelajaran juga bagi kita, seorang ayah ya mendidik anaknya sehingga anak tersebut mengerti dan mengetahui, oh, ini temannya, sahabat karibnya, sehingga ketika sang ayah meninggal, sang anak masih menyambung hubungan baik dengan kerabatnya. Ya, kata Ibn Umar, bukankah engkau putranya fulan bin fulan? Dari mana Ibn Umar tahu? Ya, dari ayahnya. Ya. Bukankah engkau putranya fulan bin fulan? Kata orang Arab Badui, bala, benar. Ya. Maka ketika Ibnu Umar ditanya, kenapa kamu memberikan himarmu, memberikan surbanmu, kata Ibnu Umar, inna abahadha kana wuddan li Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sesungguhnya ayahnya orang ini dahulu wuddan li Umar bin Khattab. Dahulu adalah sahabat dekatnya Umar bin Khattab. Nah, Ibnu Umar tahu bahwasanya ayahnya dulu bersahabat dengan ayahnya Ibn Umar. Maka sebagai bentuk melaksanakan sabda Nabi SAW, wa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, dan aku mendengar Nabi SAW pernah bersabda, inna abarra albirri silatul rajuli ahlawuddi abi. Bahwasanya kebaktian yang paling besar adalah seorang menyambung keluarga. Ya, menyambung keluarga sahabat dekat ayahnya. Nah, sekali lagi menunjukkan bagaimana para sahabat Nabi begitu semangat di dalam menjalankan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Juga hal yang lainnya, hadis yang menunjukkan pentingnya perkara ini, kita mengenal ya sahabat ayah kita, sahabat ibu kita, ya kerabat-kerabat kita dan orang-orang dekat mereka. Kemudian kita menyambungnya, itu merupakan hal yang baik, yang positif, yang patut kita lakukan. Nah, dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membimbingkan dalam ucapan tadi, riwayat Muslim dari Ibnu Umar, sekarang perbuatan beliau. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ma ghirtu ala ahadin min nisa'i an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ghirtu ala Khadijah radhiyallahu anha. Saya tidak pernah cemburu terhadap seorang pun, ya. Saya tidak pernah cemburu, namanya wanita. Terlebih ya, dia termasuk salah satu dari istri seseorang yang dia punya lebih dari satu istri. Akan muncul kecemburuan tersebut. Saya tidak pernah cemburu terhadap seorang pun dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kecemburuanku terhadap Khadijah. Nabi menikahi Khadijah, tidak menikahi yang lain sampai Khadijah wafat. Ya. Wa ma ra'aituha qattu, dan saya tidak pernah melihat Khadijah. Namun kecemburuannya luar biasa. Tidak pernah cemburu kepada seorang pun dari istri Nabi, melebihi cemburunya kepada Khadijah, padahal enggak pernah melihat. Walakin kana yukthiru dzikraha, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menyebut Khadijah. Wa rubbama dzabaha asyata, kadang kalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor domba. Summa yuqatti'uha a'dha'an. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memotong-motong, dipotong-potong. Ya, jadi banyak. Qatta'a. Ya, dulu ala takthir, banyak dipotong jadi banyak. Yuqatti'uha a'dha'an. Potong-potong jadi banyak. Summa yab'atsuha fi sada'iqi Khadijah. Kemudian ya, dari daging-daging itu, potongan-potongan itu, Nabi mengutus, mengirim, dikirim kepada ya teman-temannya, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya Khadijah. Farubbama qultu lahu, kadang pula saya mengucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kecemburuannya, ka'allam yakun fid dunya illa Khadijah, seakan-akan di dunia ini enggak ada kecuali Khadijah. Mengucapkan begitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'allam yakun fid dunya illa Khadijah, seakan-akan di dunia ini enggak ada kecuali Khadijah. Kenapa beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu sering menyebut Khadijah? Kita mengetahuinya bagaimana keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha memberikan dukungan, dorongan dalam dakwah, membesarkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memberikan dukungan secara material, moral juga demikian. Hartanya diberikan untuk mendukung dakwah Nabi SAW. Termasuk pula ya anak-anak Nabi SAW itu dari Khadijah, kecuali Ibrahim, dari Maria Al-Qibtiyah. Fayaqul, maka Nabi SAW mengatakan innaha kanat wa kanat, ya, menyebutkan dahulu Khadijah demikian. Wa kana li minha waladun, dan saya itu punya anak dari Khadijah. Nah, yang lain enggak ada kecuali tadi Maria Al-Qibtiyah. Statusnya bukan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang budak yang dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaihi. Nah, ini menunjukkan pada kita semuanya, adalah kita ya, satu sisi mendorong kita untuk mengerti dan mengenal siapa ya teman, kerabat, rekan, ayah, ibu kita dan kerabat kita, agar kita bisa menyambung berbuat baik kepada mereka setelah wafatnya mereka. Lebih-lebih ketika teman dan kerabatnya itu masih hidup. Nah, kita sambung. Wallahul muwaffiq. Allahu a'lamis shawab. Walhamdulillahirabbil alamin.